begitu terdengar suara azan kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Amin. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab yang merupakan salah satu rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 152 dan sampai 156. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau kemarin kita membahas masalah Nabi Musa dan Nabi Harun ya Pak ya. Iya. Episode ini yang, masih terus ya Pak. Betul, ini masih lanjutan. Jadi kemarin itu kita membahas soal Nabi Musa dan Nabi Harun yang menghadapi kaumnya yang membuat berhala dari emas berbentuk seekor anak sapi. Ya. Dan juga di tengah-tengah kita Pak sudah hadir ibu-ibu yang cantik ini. Wah, seger sekali Bu warnanya. Kita matching ya. Majelis Taklim Nur Ramadan, ya? Betul? Dari Bintaro Sektor 5. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir di sini. Untuk mempersingkat waktu Pak, langsung saja berikan uraiannya mengenai ayat 152 sampai 156. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah beri gambaran ayat-ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang yang membuat patung dari anak sapi untuk mereka sembah. Itu adalah pengikut-pengikut Nabi Musa pada masa Nabi Musa. Saya mengatakan begini, mereka ada yang tanya itu dalam episode yang lalu, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ada orang bahkan sampai sekarang ada orang mengagungkan, menghormati berlebihan sapi atau menyembah patung-patung dan lain-lain sebagainya. Nah, umat Nabi Musa ini tidak bisa membayangkan dalam benak mereka ada sesuatu atau sulit sekali menggambarkan dalam benak mereka ada sesuatu yang bersifat non materi. Semua harus nyata, bisa dipegang, bisa di ini. Kerohanian itu hampir tidak ada. Itu sebabnya Nabi Isa diutus sesudah Nabi Musa untuk mengingatkan mereka tentang kerohanian itu. Ada yang dinamakan maaf, ada yang dinamakan kedudukan tinggi di sisi Allah, ada, ya kan? Ini semua digambarkan itu materi, uang, kekuasaan, kekerasan itu. Sehingga mereka pun waktu ingin menyembah Tuhan itu mereka berkata, kita perlu ambil nih satu yang bersifat materi itu yang kita lihat dan itu yang kita anggap Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau ini, orang-orang itu tidak memahami, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari materi, yaitu hal-hal yang bersifat kerohanian. Nah, di sini kita baca ayat kita untuk kita lihat apa hubungannya dengan itu. Allah berfirman, innal ladzina takhadul ijlah, orang-orang yang menjadikan anak sapi, menjadikan apa? Enggak disebut. Maksudnya menjadikannya sebagai Tuhan, ya kan? Kenapa tidak disebut? Jangankan wujudnya ada Tuhan dalam bentuk anak sapi, disebut pun tidak ada. Jelas itu maksudnya. Saya ulangi. Kalau saya berkata Tidak ada orang. Itu berarti orangnya tidak ada, ya kan? Dan orang itu sebenarnya ada di tempat lain. Ya. Oke. Kalau saya berkata di sana tidak ada, Anda tanya, tidak ada apa? Sama sekali tidak ada. Orang pun tidak ada, binatang pun tidak ada, kosong. Ya kan? Jadi kalau saya menyebut satu kata, walaupun saya menafikannya, itu kemungkinan dia ada di tempat lain. Ya. Tapi kalau saya sudah berkata kosong, tidak ada, jangankan orangnya ada, tidak ada sama sekali. Ya. Nah, sekarang di sini Allah berkata begitu. Orang-orang yang mengangkat, menjadikan anak sapi itu titik. Menjadikan apa? Maksudnya menjadikan Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai anak sapi atau mempersamakannya, jangankan ada dalam kenyataannya, menyebutnya pun tidak ada. Ya. Kalau sukar insya Allah kita fahami nanti. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya. Mereka itu akan mendapatkan murka dari Tuhan mereka. Kenapa murka? Kamu persamakan saya dengan anak sapi. Kamu persamakan saya dengan makhluk. Mereka akan mendapatkan murka dari Tuhan mereka. Baru dia katakan, wa zillatun fil hayatid dunya. Kehinaan dalam kehidupan dunia. Nah, kita berhenti di sini. Orang yang hanya dalam benaknya, dalam pikirannya materi, itu pasti hina. Pasti hina. Karena suatu waktu kalau materinya tidak ada, dia merasa rendah diri atau tidak? Dia merasa rendah diri. Kalau dia kita ambil satu contoh. Kalau ada satu orang terjajah, bangsa terjajah, tetapi dia hanya berpikir saya mau hidup supaya saya tidak tersiksa, sehingga dia tidak mau berjuang, pasti bangsa itu hina. Begitu seorang atau satu bangsa takut mati sehingga tidak berjuang, maka sebelum dia mati, dia sudah mati. Ya. Begitu satu bangsa ingin berjuang demi kejayaan bangsanya, maka walaupun dia mati, dia tetap hidup. Ya kan? Kenapa itu? Karena ada nilai spiritual di dalam hatinya. Nah, ini kaumnya Nabi Musa dikatakan, mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Semua diukur dengan materi. Ada pejabat, semua diukur dengan kedudukannya. Ya. Begitu lengser, bagaimana? Dia merasa indah. Karena semua diukur dengan materi. Jangan ukur segala sesuatu dengan materi. Itu yang maksud antara lain, maksud firman Allah ini. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillah. Ayat berapa kita? Baik. Walladzina amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sedang orang-orang yang mengerjakan amal buruk, dia kerjakan amal buruk, kemudian dia bertobat sesudah melakukan amal buruk dan percaya, maka sungguhnya Tuhanmu setelah tobatnya itu akan mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti kita lanjutkan, nanti soal ayat ini. Okay. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang ayat 152 sampai 156, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Metro TV, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kami sedang membahas ayat 152 sampai 156. Silakan dilanjutkan Pak Urayan. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan, amal-amal yang buruk, lalu dia bertobat sesudah melakukan amal buruk itu dan percaya, Sungguhnya Tuhanmu setelah taubatnya itu akan mengampuninya karena dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ada hal, itu sebabnya Nabi bersabda begini, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu habis melakukan keburukan, lakukan di belakangnya kebaikan supaya itu terhapus keburukan itu. Oke. Kita lihat orang yang bertobat diampuni Allah. Tapi di sini dia katakan wa amanu. Yang mana lebih dulu disebut, tobat dulu baru percaya atau percaya dulu baru tobat? Percaya dulu baru tobat. Saya kita baca ayatnya, kita lihat. In walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu mim ba'diha wa amanu. Tobat dulu baru percaya. Nah, kenapa? Karena ada orang yang meninggalkan keburukan bukan atas dasar kepercayaan kepada Allah. Kalau mau tobat, tinggalkan keburukan itu atas dorongan bahwa Allah melarang ini. Itu satu. Nah, yang kedua, kenapa tobat dulu yang disebut di sini baru percaya? Orang yang berdosa itu ada dosa yang dilakukannya yang menjadikan keimanannya hilang. La yasriqu as-sariqu hina yasriquha wa huwa mu'min. La yashrabul khamr wa huwa yashrabuha. Tidak mencuri seorang pencuri kecuali pada saat dia mencuri dia itu tidak beriman. Begitu dia mencuri hilang imannya. Begitu dia minum khamr hilang imannya. Begitu dia berzina hilang imannya. Tidak berzina kecuali dia tidak beriman. Kalau dia tobat bagaimana? Kembali imannya. Jadi yang mana lebih dulu? Tobat dulu baru iman datang atau iman dulu baru tobat datang? Tobat dulu. Nah, kalau kita tinjau dari segi itu ya. Oke. Intinya kalau mau tobat jadikan dorongan bertobat Allah, bertobat Anda itu karena Allah. Oke. Episode yang lalu digambarkan bahwa Nabi Musa ketika mendapati kaumnya menyembah anak sapi marah besar. Dia tarik rambutnya saudaranya Harun, dia tarik jenggotnya, dia ini marah besar, kamu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Di sini dia dikatakan walamma sakata an Musa al-ghadab, ketika amarah itu diam terhadap Nabi Musa. Apa maksudnya ini? Amarah diam terhadap Nabi Musa. Nah, ini maksudnya begini. Ayat ini ingin menggambarkan bahwa seakan-akan amarah itu manusia. Bagaimana kalau manusia marah? Ngomong terus. Ya. Kalau dia berhenti marah, dia diam. Nah, ini dia katakan ini. Sewaktu amarah itu diam terhadap Nabi Musa. Tadi kan gak mau berhenti tuh kalau orang marah. Suruh macam-macam yang dia ucapkan itu karena dia marah. Tapi kalau sewaktu amarah itu sudah diam terhadap Nabi Musa, Nabi Musa kembali mengambil alwah. Itu waktu Nabi Musa bermunajat dengan Allah, dia diberi kitab suci. Itu dia bawa pulang. Waktu dia lihat kaumnya menyembah sapi, dia lihat, dia nilai Harun yang ditugaskan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dia marah. Dia letakkan ini, ada yang berkata, dia lemparkan ke bawah sampai pecah. Nah, setelah reda marahnya, akhadal alwah, dia ambil lagi kitab suci itu. Akhadal alwah, dia ambil kepingan-kepingan di mana ada ayat-ayat Allah itu. Itu sebabnya ada ulama berkata kitab suci al-alwah itu turun sekaligus dalam bentuk tulisan. Ada karena ini. Okay. Yang penting wa fi nuskhatiha huda wa rahma, di dalam tulisan yang terdapat dalam keping-keping yang ditulis di batu atau di kulit itu terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, takut itu bermacam-macam. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada khauf, takut, ada faza takut, ada rahbat takut. Karena memang takut bermacam-macam. Saya beri contoh, kalau satu mahasiswa takut tidak lulus, apa yang dia lakukan? Dia belajar. Kalau seorang takut dari singa, apa dia lakukan? Lari. Kalau Anda takut kepada Tuhan, apa yang Anda lakukan? Mendekat kepadanya, ya kan? Kita terkadang takut pada satu orang, penuh wibawa dia, tapi kita ingin dekat, ya kan? Itu namanya rahbah, rasa takut yang didorong oleh rasa kagum, yang rasa takut yang kita ingin dekat kepadanya, tapi takut-takut, ya kan? Orang kitab Al-Wahy ini mengandung petunjuk rahmat untuk orang-orang yang takut, kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Allah, baik, Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk melakukan munajat, pertemuan dengan Allah. Sewaktu itu oleh satu dan lain sebab kesalahan mereka, Allah membuat gempa terhadap mereka ini sampai mereka pingsan. Nabi Musa terus berkata, "Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya." Ya Allah, kalau kamu berkehendak, kamu bisa hancurkan, binasakan semua ini, kamu juga bisa membinasakan saya. Tidak jelas, Al-Qur'an tidak menjelaskan kapan peristiwa ini terjadi. Tapi di sini dikatakan Nabi Musa berkata, "Atuhlikuna bima fa'ala sufaha umminna." Ya Allah, kami atau saya merasa tidak salah. Tapi apakah kamu mau menjatuhkan kebinasaan itu kepada kami akibat ulah orang-orang yang picik? Nah, jadi akibat kesalahan orang bisa menimpa kita. Ya kan? Di ayat yang lain itu tegas, wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina dzalamu minkum khass. Hati-hati terhadap cobaan Tuhan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat. Kita bisa kena dampaknya. Oke. Okay. In hiya illa fitnatuk. Apa yang terjadi ini tidak lain kecuali cobaan dari kamu. Kamu membiarkan sesat siapa yang engkau kehendaki, karena dia memang mau sesat. Dan engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki, karena memang orang itu melangkah untuk memohon petunjukmu. Maka ya Allah, engkau adalah pembimbing kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkau adalah sebaik-baik yang memberi pengampunan. Okay. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Itu sudah masuk ayat 155. Ya, kita masih ada satu ayat lagi. Kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Silakan Pak, dilanjutkan. Masih ada satu ayat, yaitu ayat 156. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dikatakan di sini, Nabi Musa kan tadi itu berdoa di ayat 155. Engkau adalah pembimbing kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkau adalah sebaik-baik pengampun. Baru ayat kita, waktubna fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Ada paling tidak ada dua maknanya. Makna yang pertama begini, uktublana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, anugerahilah kami kemampuan untuk beramal soleh di dunia ini, ya kan? Dan di akhirat untuk memperoleh nikmatmu. Satu makna. Bagus ini doa. Itu sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayi, dan seterusnya. Ya Allah, anugerahi saya, ilhami saya, anugerahi saya dorongan untuk terus beramal soleh, ya kan? Nah, itu satu maknanya. Makna yang kedua sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahi kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Kebajikan di dunia itu banyak, antara lain keberagamaan yang benar, iman yang kuat. Yang kedua, sehat dan afiat. Yang ketiga, rezeki yang memuaskan, bukan yang banyak loh. Rezeki yang memuaskan. Anak keturunan yang baik-baik. Pasangan yang serasi, itu semuanya. Rumah yang lapang, itu semua hasanah di dunia. Ada hasanah di akhirat. Jangan sampai saya takut ketika orang semua takut. Mudah-mudahan saya bisa lewat di jembatan itu dengan cepat. Mudah-mudahan perhitungan Tuhan kepada saya mudah. Mudah-mudahan saya masuk sorga. Mudah-mudahan saya bisa, Allah bisa ridha pada saya. Mudah-mudahan saya bisa melihat Tuhan. Itu singkat itu, tapi semuanya sudah masuk di sini. Nah, ini juga Nabi Musa berdoa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Dia tidak katakan buat saya saja, buat kita semua. Lana, buat kami. Jadi kalau doa, jangan doa buat diri Anda sendiri. Doa buat orang banyak. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami telah bertaubat kepadamu. Seakan-akan Nabi Musa itu ingin berkata begini, ya Allah, kami sudah wajar dapat ini rasanya karena kami sudah taubat. Seandainya kami belum taubat, itu memang gak wajar kami dapat ini. Ya kan? Inna hudna ilaik, kami telah kembali bertaubat kepadamu. Jadi tolong terima ini permintaan kami. Jadi jangan merasa bisa diterima doa Anda kalau Anda belum taubat pada Tuhan. Kalau Anda bergelimang dalam dosa, ya kan? Itu yang kita pahami dari sini. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai. Allah menyambut ucapan Nabi Nuh itu dengan menyatakan, siksaku kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Kita lihat dulu. Kita dengar baik-baik. Siksaku kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Siksa, rahmat, wewenang Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Masuk sorga wewenang Tuhan. Nah, tapi dia katakan di sini, siksaku saya timpakan kepada siapa yang saya kehendaki. Jadi bisa jadi ada yang dia tidak kehendaki. Ya. Jadi kalau begitu siksa tidak menyeluruh. Ya. Tapi rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku menyentuh segala sesuatu. Jadi yang mana lebih luas? Rahmat lebih luas dari siksa Allah. Tidak ada satu pun wujud yang tidak dapat rahmat Allah. Semua dapat rahmat Allah. Tetapi siksanya dia timpakan kepada orang yang durhaka, yang dia mau timpakan siksa itu kepada. Bisa jadi ada yang durhaka yang dia maafkan. Bisa enggak? Nah, dia nyatakan bahwa saya tidak memaafkan, saya tidak mengampuni yang mempersekutukan aku dan persekutuannya dibawa mati. Selain dari itu, dosa apapun masih bisa saya ampuni. Ya kan? Itu fasa'atu halilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Itu saya akan tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang baik hubungannya dengan Allah, memberikan zakat, baik hubungannya dengan sesama manusia, wahum bi ayatina minun, dan mereka itu percaya terus menerus kepada aku. Saya kira itu. Ya. Baiklah, ibu-ibu udah penasaran nih Pak, ingin bertanya sama Bapak. Saya justru cepat-cepat karena saya lihat sudah penasaran. Baiklah, saya akan berikan kesempatan pada ibu untuk bertanya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti apakah bentuk kehinaan di dunia yang Allah berikan kepada umat Bani Israel yang pada saat itu mereka menjadikan sapi sebagai Tuhan mereka. Mohon penjelasan dari Bapak Quraisy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa bentuk penghinaan itu? Ya. Ada ulama berkata begini, bahwa itu Bani Israel dalam perjalanannya menuju ke Palestina. Ini kan cerita masih perjalanan di situ. Itu tidak mendapatkan kota yang dituju. Selalu sesat selama 40 tahun. Keliling mana didit-didit itu. Itu ada yang mengatakan bahwa zillah penghinaan itu demikian. Jadi tidak tahu arah. Masuk sini, dipikir di sini. Itu akhirnya kan dia, mereka bosan. Itu nanti ada ayat yang menyatakan kami sudah bosan ini makan burung dengan alman wasalwa. Kami sudah kepingin, karena mereka tersesat di padang pasir. Mereka sudah ingin makan bawang merah, bawang putih, ketimun, tidak ada. Itu salah satu kata ulama penghinaan yang mereka terima. Sebenarnya tidak ada ayat yang menjelaskan secara pasti apa bentuk penghinaan itu, ya. Sehingga dia bisa bermacam-macam, bisa bermacam-macam. Boleh jadi tadi saya beri gambaran hati kecilnya itu merasa rendah hati, rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Dulu di zaman Nabi Muhammad atau zaman Sayyidina Umar, ada orang-orang Yahudi yang begitu rendah diri, sampai walaupun dia kaya, karena dia kikir, jadi dia menggambarkan dirinya seperti orang minta-minta dan miskin. Dilecehkan orang. Padahal dalam agama itu, Allah senang melihat nikmatnya digunakan oleh yang diberi nikmat. Jadi kalau Anda punya uang, gagah-gagah aja, asal jangan sombong, ya kan? Jangan lantas menampakkan diri, jelek ini jangan. Saya kira itu ya Bu, mungkin itu salah satu. Itu yang saya ingat dikemukakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang arti zillah dalam kehidupan dunia. Baik. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan di segmen berikutnya Pak, pemirsa untuk bertanya, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan sampailah kita pada kesempatan untuk pemirsa bertanya. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Di salah satu ayat di Al-Quran itu, kalau nggak salah di ayat 156 itu kan disebutkan bahwa rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa harus dirinci sedemikian rupa gitu? Padahal kan orang yang bertakwa itu pastinya dia mengeluarkan zakat dan pastinya juga dia beriman kepada ayat-ayat Tuhan. Ada bahasa Al-Quran, ada bahasa definisi. Saya jelaskan lagi begini. Kalau saya berkata sholat, apa artinya sholat? Sholat itu artinya doa. Inti dari sholat kita itu adalah doa. Ya kan? Itu pengertian kebahasaan. Tapi kalau saya tanya pakar hukum, apa itu sholat? Dia akan jawab begini. Sholat itu adalah perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sudah beda kan? Kita sekarang tanya takwa. Al-Quran menggunakan kata takwa untuk berarti menghindar dari keburukan. Takwa itu melindungi diri, menghindar dari yang buruk. Nah, kalau saya tanya ulama apa sih takwa itu, dia akan jawab, takwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya kan? Nah, ayat kita ini menggunakan redaksi Al-Quran. Jadi, orang-orang yang menghindari atau yang memelihara dirinya sehingga tidak terjerumus dalam siksa dan ancaman Tuhan. Satu, baru menghindar nih. Sudah ada zakat di situ? Belum ada. Nah, baru dia sebut mengeluarkan zakat. Baru dia sebut beriman. Jadi tiga hal ini yang pokok. Itu pun sebenarnya ketiga hal ini belum rinci. Bukan cuma zakat dong. Zakat itu adalah istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan baiknya hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi orang-orang yang menghindar dari keburukan-keburukan yang bisa menimpa dirinya dan melakukan hubungan baik dengan sesama manusia, dua, dan percaya kepada Allah. Karena ada orang yang melakukan hubungan baik bukan atas dasar percaya pada Allah. Ya. Nah, ini tiga inilah yang disebutkan oleh ayat ini. Jadi sebenarnya itu pun belum rinci. Nah, jadi kalau Anda berkata takwa itu mengerjakan semua perintah Allah dan melalui menjauhi larangannya, itu pengertian ulama, bukan itu. Itu sebabnya ada manittaqa wa aslaha, siapa yang bertakwa dan berbuat baik. Kenapa ada lagi berbuat baik? Karena memang arti takwa seperti itu, iya kan? Oke. Baiklah, kita akan berikan kesempatan satu lagi, Pak. Pemirsa, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Ya, yaitu waktu Nabi Musa marah, dia melemparkan lauh yang merupakan kitab suci Taurat. Bukankah kitab yang diturunkan kepada para nabi itu harus dihormati? Lalu, kenapa Musa melemparkannya? Apakah ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kitab suci? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Episode yang lalu saya sudah singgung ini, bahwa kata alqa itu bisa berarti melempar, bisa juga berarti meletakkan. Nah, di dalam perjanjian lama memang dikatakan Nabi Musa itu melempar itu sehingga pecah. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Nah, kita kalau mau menjawab singkat, Nabi Musa tidak lempar kok, dia letakkan baik-baik. Nah, tapi baiklah, kalau kita katakan dia memang lempar, apakah dia lempar itu dengan penuh kesadaran untuk melempar dan melecehkannya, atau itu karena dorongan amarah terhadap para penyembah sapi ini sehingga dia tidak sadarkan diri itu terlepas dan jatuh? Kan bisa begitu. Kalau itu kan begini, Tuhan itu Maha mengetahui. Sampai-sampai saya mau beri contoh yang lain. Kalau ada orang mentalak istrinya karena marah, jatuh talaknya atau tidak? Kalau sekarang jelas tidak jatuh, harus di pengadilan, ya kan? Oke, sekarang. Tapi dulu kan itu belum ada istilah pengadilan. Nah, itu ulama berkata begini, kita lihat dia marah itu dengan kesadaran atau dia marah saking jengkelnya dia tidak sadar lagi. Baiklah, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi untuk mendengarkan kesimpulan dari Bapak Quraisy Shihab tentang Al-A'raf ayat 152-156 ini. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai penghujung acara, yaitu kita akan mendengarkan kesimpulan dari Bapak Quraisy tentang ayat 152-156. Silakan Pak, berikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan kita, ayat 152 itu berbicara tentang orang-orang yang melakukan amal-amal keburukan kemudian bertobat setelah keburukan itu. Allah menerima taubatnya. Kita harus tahu bahwa Allah Maha Pengampun menerima taubat selama masih dalam waktunya. Waktu bertaubat itu berlangsung sampai nyawa berada di kerongkongan. Terbuka kesempatan. Hanya saja jangan mengandalkan, karena keberadaan nyawa di kerongkongan itu bisa setiap saat kan. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau mau bertaubat, mau menyesali perbuatan buruk, jadikanlah dorongan Anda menyesalinya karena Allah. Mau berhenti merokok, jangan berkata supaya saya sehat. Katakanlah supaya saya sehat karena Allah ingin saya sehat. Karena Allah ingin saya maaf. Itu jauh lebih baik daripada itu ayat kita ini. Bisa juga kita tambahkan lagi bahwa orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, pada saat dia melakukannya sebenarnya tidak ada dorongan iman di dalam hatinya. Hilang imannya. Karena itu, oke deh. Yang selanjutnya kita, Musa memilih dari kaumnya 70 orang. Kaumnya banyak, tapi Musa memilih 70 sebagai wakil mereka. Kalau begitu, agama pun membenarkan adanya wakil-wakil yang mewakili itu. Ini kalau sementara ulama berkata itu kaumnya minta melihat Tuhan. Kata Nabi Musa, udah deh, enggak usah semua kamu, wakilmu saja. Nah, ini definisi 70. Itu ada pendapat seperti itu. Oke. Yang ke selanjutnya dari ayat 155, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bisa jadi ada bencana yang menimpa orang-orang yang tidak bersalah karena perbuatan orang yang bersalah. Hati-hati. Karena itu kasih ingat orang yang salah. Karena kalau Anda tidak kasih ingat, bisa jadi dampaknya itu. Oke, ada orang sudah bersihkan selokan di jalannya, ya toh? Tetangganya nimbun banjir, dia kena juga ya. Nah, padahal dia nggak salah. Kalau dia kasih ingat, itu mungkin tidak salah. Itu contoh-contoh sederhana sebenarnya yang bisa kita angkat dari ini. Yang ke selanjutnya, bermohonlah kepada Allah. Yang pertama, mohonlah agar diberi kekuatan untuk beramal soleh. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. A'inni 'ala dzikrika wa syukri. Itu habis salat itu baca itu. Ya Allah, bantu saya agar supaya saya bisa mengingat kamu dan mensyukuri kamu. Nah, kita juga berdoa sini, Nabi Musa berdoa, ya Allah, bantulah kami agar kami bisa beramal soleh. Terkadang kita sudah mau tidak bisa. Iya. Ada orang mau bangun salat subuh tidak bisa, ketiduran misalnya. Nah, bisa juga ayat ini menyatakan bahwa ya Allah, anugerahi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Banyak ragam kebaikan di dunia, banyak ragam kebaikan di akhirat. Ini kesimpulannya di situ. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Bayangkan apa yang ibu mau di dunia. Bayangkan apa yang ibu mau di akhirat. Baca itu. Itu dulu zaman Nabi, ada sahabatnya bernama Anas bin Malik. Ada satu orang, tolong doakan saya. Dia terus baca, Rabbana atina fid dunya hasana. Amin. Loh, kok cuma itu? Kamu mau apa lagi? Doa yang paling banyak dibaca Nabi waktu haji dan di luar haji adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke. Yang terakhir, bahwa rahmat Allah mengalahkan amarahnya. Rahmat Allah menyentuh siapapun, sedangkan siksanya dia pilih-pilih siapa yang paling wajar mendapat siksa. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih Pak. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang yang masih seputar Nabi Musa juga ya Pak ya? Masih seputar. Baiklah. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy kita dapat memetik semua hikmahnya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode mendatang dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf yang masih satu rangkaian dalam Berkah Cahaya Ramadan Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. kita tak terkira. Rindu cinta kasihnya. Terima kasih.